Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullahi azza wa jall wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayol ikhwah, akramanillahu wa iyyakum ajma'in wa barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab As-Sawarif Anil Haq, penghalang dari hak. Atau dengan kata lain, pagar, tembok atau dinding yang menghalangi seseorang untuk melihat yang di sebaliknya atau untuk melaluinya. Jadi apa yang disampaikan oleh penulis di sini adalah penghalang, faktor yang bisa menghalangi seorang hamba untuk menerima kebenaran. Dan kita sampai kepada As-Sarif At-Tasi'ah, penghalang yang kesembilan, yaitu kata muallif rahimahullahu ta'ala, al-kibru, sombong. Yang sebelumnya adalah al-ujub, ujub dan sombong. Ini dua sifat yang saling berkaitan. Ujub akan melahirkan kesombongan, dan sombong akan mendatangkan sifat ujub. Sebagaimana disampaikan oleh penulis, bahwasanya ujub itu apa? Yahmil sahibahu ala ta'zimi nafsi. Suatu sifat yang membawa pemiliknya untuk mengagungkan diri, menganggap diri itu besar, sementara yang lain itu kecil. Itu ujub. Definisi ini kadang perlu untuk kita ketahui supaya membedakan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Jadi ujub itu sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang dengannya dia merasa punya kelebihan dari yang lain, sehingga melihat orang lain di bawahnya. Taib. Adapun sombong, sebagaimana disebutkan dalam hadis, batarul haq wa ghamtun nas, menolak hak dan meremehkan manusia. Jadi cukuplah seseorang itu jika disampaikan al-haq, disampaikan agama, Dan al-haq itu apa? Al-haq itu adalah ma qala Allahu wa ma qala Rasuluhu alaihi salatu wasalam. Al-haq itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Kitab, Al-Quran, dan apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dari wahyu yang diturunkan kepadanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah al-haq. Nah, barang siapa yang menolak dua sumber ini, maka dia dikatakan sombong. Walaupun secara wujud, secara hai'ah, keadaan dia mungkin dia orang yang biasa-biasa saja. Ya, dia bukan orang yang ghaniyun minal ghaniyat. Dia itu bukan tergolong dari orang yang kaya raya. Thayyib, dan dia juga bukan tergolong dari kalangan bangsawan. Thayyib, tetapi kalau dia menolak kebenaran, menolak al-haq, maka cukuplah dia dikatakan sebagai orang yang sombong. Thayyib. Demikian juga orang yang meremehkan manusia. Thayyib, itu juga termasuk kesombongan. Qala rahimahullah, al-kibru huwa alladhi hamala iblisa 'alal kufri billahi 'inadan. Kesombongan itulah yang membawa iblis untuk mengkufuri Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kesombongan yang pertama kali dimiliki oleh iblis alaihi salatu wasalam ketika iblis diperintah untuk sujud kepada Adam. Ya. Tayyib, kemudian iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan kami dari neraka, dari api, sementara Engkau ciptakan Adam dari tanah. Tayyib. Sehingga kiasan yang dikiaskan oleh iblis bahwasanya dirinya merasa lebih mulia dari Adam, ya, ini membawanya untuk sombong kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Beda dengan malaikat. Malaikat ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, fasajadal malaikah. Maka para malaikat itu sujud kepada Adam. Baik. Dan di sini di antara ketawadhuan malaikat. Jadi ketika Allah perintahkan mereka untuk sujud kepada Adam, itu bukan berarti malaikat tadi memuliakan Adam, malaikat tadi mengagungkan dan menyembah Adam, tetapi apa? Dalam rangka untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dengan sebuah perintah, itu hakikatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah mentaati perintahnya. Baik. Tidak seperti apa yang disangkakan oleh iblis. Jadi di saat Allah memerintahkan untuk sujud dengan Adam, dia menolak. Kenapa? Karena khawatir sujudnya tadi akan ya mengagungkan Adam dan akan merendahkan dirinya. Baik. Sehingga dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa khurujan an ta'atihi. Demikian juga sombong itu pula yang mengeluarkan iblis dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iblis dilaknat. Dan bahkan iblis ditangguhkan waktunya. Ya, iblis ditangguhkan waktunya sampai hari kiamat untuk mengganggu anak Adam. Wa huwallazi mana'al yahud minal iman binabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sifat sombong itu pula yang membawa kaum Yahudi untuk tidak mengimani Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, Yahudi tidak mau beriman kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Tayyib, itu bukan berarti karena mereka bodoh. Bukan berarti karena mereka tidak tahu, tidak. Tetapi karena mereka tahu tetapi sombong. Menganggap diri mereka lebih baik dari bangsa Arab. Ya, mereka menganggap bahwasanya kalangan Yahudi itu kalangan bangsawan. Kalangan darah biru. sehingga tidak mungkin kalangan kami yang secara keadaan lebih baik dari bangsa Arab, ya, thayyib, harus tunduk kepada mereka. Padahal mereka tahu siapa Muhammad. Ma'a ma'rifatihim bisihhati nubuwwatihi kama ya'rifuna abna'ahum. Padahal mereka kaum Yahudi paham betul dengan sahihnya kenabian Muhammad alaihi salatu wasalam. Sahih. Nabi ini, Muhammad seorang nabi. Tetapi kenapa mereka tidak mau mengakui, ya, kenabian risalah yang dibawa oleh Muhammad? Karena sifat sombong. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Kaum Yahudi itu memahami, mengetahui Muhammad seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Baik, sangat mengerikan dan membahayakan. Ya, satu sifat, ya, yang setiap orang memilikinya, jika hal itu membawanya kepada perkara-perkara jelek ini, ya, ini akan mengantarkan ke dalam sebuah kebinasaan fid dunya wal akhirah. Sombong itu dalam masalah dunia, hubungan antar makhluk itu tidak akan disukai. Ya, punya teman sombong, tidaklah bergaul dengannya melainkan hanyalah meremehkan. Tidaklah dia diberi kecuali apa menganggap kecil. Tidaklah dia dinasihati kecuali menganggap yang lain itu lebih bodoh dari dia. Yang seperti ini, hubungan antar makhluk saja menjengkelkan. Ya, suatu sifat yang sangat tercela. Tidak ada orang yang suka dipergauli dengan sifat sombong. Tidak ada yang suka. Ya, taib. Seseorang itu paling suka dipergauli dengan sifat tawadhu. Paling suka. Tetapi yang menjadi ajib, sangat aneh, kenapa sesuatu yang kita sama-sama suka kok berat? Ya. Kita berteman dengan seseorang yang masya Allah tawaduk sama kita. Tidak pernah, ya ta'ala, tidak pernah merasa melebihi kita. Dia tawaduk, dinasehati, masya Allah, berterima kasih. Ya, dia tidak pernah merendahkan. Senang. Dan semakin bagus persahabatan tadi. Tetapi jika punya sahabat ini sombong, ya, senantiasa apa yang ada pada dirinya itu lebih baik dari apa yang ada pada orang lain, sombong ketika ada orang lain berpendapat ditolak. Nah, karena kesombongan, bukan karena salah atau bukan karena menyimpang, tapi karena kesombongan. Itu seseorang tidak akan suka, tidak akan lama pergaulan itu. Dan ini sudah muta'aruf, sudah diketahui antar kita. Orang yang sombong itu enggak akan disukai di tengah-tengah kita. Tetapi perkara yang sama-sama kita ketahui ini berat untuk kita miliki. Ini yang menjadi pokok yang, ya, sangat inti keanehan kita sebagai bangsa manusia. Kenapa? Karena banyaknya setan yang senantiasa mengganggu hati-hati kita. Baik. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa li hadza tajidul yahuda yusammimuna wa yusirruna 'ala batilihim." Oleh karena ini, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Naqdul Mantiq, membantah ilmu mantik, Safhah 27, halaman yang ke-27, beliau berkata di sana, karena inilah kesombongan, engkau mendapati Yahudi tuli. Yusammim itu sudah enggak mau tahu orang lain. Wa yusirruna ala batilihim, dan mereka berjalan terus menerus di atas kebatilan mereka. Taib. Lima fi nufusihim minal kibri wal hasadi wal qiswah wa ghairi dzalika minal ahwa. Karena ada pada jiwa mereka dari sifat kesombongan, merasa tinggi dari yang lain. Sehingga orang itu kalau sudah merasa saya ini orang tinggi, ya, taib, sudah tidak butuh apa-apa. Apalagi kalau seandainya dinasehati dari orang yang dia sangka dia di bawahnya, maka akan ditolak. Walaupun yang dia bawa ini kebenaran. Sebagaimana orang Yahudi. Ketika menganggap bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang ali, bangsa yang tinggi, bangsawan, Sementara kalangan bangsa Arab itu adalah bangsa yang di bawah mereka secara kasta menurut mereka. Nah, ketika diutus seorang nabi dari kalangan bangsa yang mereka anggap rendah, ditolak. Bukan berarti menolak kebenaran yang dia bawa, tetapi apa? Karena kesombongan yang mereka apa? Miliki. Ya. Yahudi tidak mengatakan Muhammad ini bohong, tidak. Muhammad ini betul. Ya. Dan apa yang dibawa pun adalah wahyu dari Allah. Jadi bukan mengingkari apa yang dibawa oleh Muhammad, tetapi apa? Karena kesombongan mereka, bangsa kami itu adalah bangsa dari kalangan bangsawan, tidak mungkin akan ya mengambil sesuatu dari bangsa rendahan. Padahal secara hakikatnya mereka mengakui tentang kenabian si Muhammad ini. Ini karena kiber yang ada pada bangsa apa? Yahudi. Demikian juga di kalangan sebagian kaum muslimin yang mereka menganggap diri mereka itu sudah di atas dari yang lain. Ketika kebenaran itu ada dari yang di bawahnya, maka akan ditolak. Siapa? Misalkan kamu ini. Dibanding saya. Taib. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan saya seperti ini kalau Allah enggak sayang sama saya. Ya. Seperti itu. Sehingga ketika ada nasihat dari yang kecil dari dia, dia akan tolak. Kamu ini siapa? Kalau kamu ini mulia, pasti Allah akan angkat kamu. Ya. Jadi orang yang tinggi enggak mungkin mendatangkan kejelekan. Itulah sifat sombong yang ada pada Yahudi persis. Kalau seandainya pada diri Muhammad, apa yang diturunkan pada diri Muhammad itu betul, tentunya kami lebih utama untuk dikasih. Karena bangsa kami ini bangsa bangsawan. Kiai priyai lah. Jadi darah biru. Ya, kalau misalkan yang diturunkan kepada Muhammad ini betul, kami lebih utama untuk dikasih. Nah, sehingga ketika muncul Allah uji mereka dengan seorang nabi dari bangsa Arab, mereka tolak. Padahal apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu kenal betul siapa Muhammad sebagaimana mereka mengenal apa? Anak-anak mereka sendiri. Tetapi mereka tolak karena apa? Sombong. Wal hasad. Demikian juga hasad. Taib. Hasad kenapa? Karena kenikmatan nubuah diberikan kepada bangsa Arab, tidak diberikan kepada bangsa Israel, bangsa Yahudi. Kalau sekarang dikenal dengan Bani apa dengan Israel. Padahal Israel itu adalah keturunan yang mulia dari keturunan siapa? Nabi Taib Yakub ya. Dan anak keturunannya. Ya, mereka hasad. Wal kiswah, hati mereka pun keras. Jadi sombong akan menimbulkan hasad. Ketika ada orang yang melebihi dia, ya dia enggak terima. Inilah orang yang kiber. Kenapa? Orang yang kiber itu kerjaannya merendahkan manusia. Sebagaimana dalam hadis kan, ya siapa yang kiber itu ya Rasulullah? Ya, bagaimana dengan pendapatmu orang yang suka bajunya bagus, sendalnya bagus, ya, penampilannya indah, apakah ini sombong? Lah. Ya, itu bukan kesombongan. Al-kibru huwa batarul haqqi wa ghamtun nas, tetapi sombong yang hakiki dalam agama ini adalah orang yang menolak kebenaran dan orang yang merendahkan manusia. Ya, seperti kalangan Yahudi tadi. Karena kesombongan mereka, karena hasad mereka dan karena apa? Kiswah, hati mereka mengeras. Baik, summa qasat qulubuhum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah au ashaddu qaswa. Setelah itu ketika mereka menolak kenubuahannya Rasul karena sombong dan hasad, hati mereka mengeras. Ya, seperti batu dan bahkan kerasnya melebihi batu. Wa inna minal hijarati lamma yatafajjaru minhul anhar, padahal batu itu, kerasnya batu itu kalau dibelah kadang keluar airnya. Ya, wa inna minal hijarati lamma yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ya, demikian juga batu itu kalau dibelah terkadang keluar juga air. Taib, wa inna minha yahbitu min khasyatillah. Sebagian dari batu tadi kadang terjatuh dari puncak gunung, puncak bukit terjatuh. Ya, kenapa? Karena takut kepada Allah SWT, bukan karena angin, bukan karena getaran, tapi jatuhnya mereka dari bukit itu karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini batu. kerasnya batu masih bermanfaat. Terkadang mengalir di batu tadi air. Terkadang kalau dibelah terpancar air. Ya, sumur-sumur itu kalau kita mau ngebor, itu kan belah batu. Ya, keluar air. Baik. Dan pada keadaan lain pula batu juga terjatuh dari bukit karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tetapi hati-hati orang Yahudi itu lebih keras dari batu itu. Wa ghairu dzalika minal ahwa, dan yang selain daripada itu dari hawa nafsu. Wa bihadza natabayyanu anal kibru ahadul sawari fi an qabulil haqq wa huwa kadzalik bila raib. Maka dengan ini pula jelaslah bahwasannya sifat sombong adalah salah satu penghalang, salah satu dinding untuk ya menerima kebenaran. Ya, wa huwa kadzalik, dan keadaan seperti itu tanpa diragukan. Qala wal kibru yamla'u sahibahu ghurura. Dalam nusakh yang lain langsung ke kalimat ini. Adapun kesombongan itu akan memenuhi pemiliknya dengan ghurur. Ghurur itu tipuan-tipuan, fata morgana. Ya. Jadi orang yang sombong itu akan memenuhi hati pemiliknya ya sesuatu hal dari fata morgana. Kemarin mungkin yang sempat hadir di daurah di Selipi, Ustaz Muhammad mempermisalkan seperti katak dalam tempurung. Ya, permisalan yang memang masya Allah dari orang-orang tua kita dulu mungkin katak dalam tempurung. Jadi dia itu merasa besar sekali. Kenapa? Karena di dalam tempurung. Nah, seperti itulah orang yang sombong. Ternyata ketika tempurungnya dibuka, dia baru tahu dunia itu luas. Ternyata dunia itu besar. Ternyata ketika dia melihat pohon-pohon lebih besar dari dia, dia melihat manusia-manusia lebih besar dari dia. Itulah orang yang sombong. Ya, orang yang sombong pada dirinya itu seperti apa? Kata yang ditutup dengan tempurung. Sehingga ketika dia bergerak sedikit saja, tempurungnya goyang, kena. Wah, ini berarti dunia itu ya enggak ada yang menandingi saya. Tapi ternyata ketika tempurung tadi dibuka, ternyata dunia itu seluas yang ya nah, tidak seperti yang ia perkirakan. Itulah keadaan orang yang sombong. Demikian juga nasihat beliau, hendaklah seseorang itu duduk ya thayyib dengan tiga jenis manusia supaya kesombongan tadi hilang dari dirinya. Mungkin kita yang sudah belajar sedikit ini, ketika kita bergaul dengan orang yang bodoh dari kita, kita akan merasa orang yang paling pintar. Ya, sehingga kita muncul sifat sombongnya. Tetapi jangan hanya terhenti dari situ. Bergaulah juga dengan orang yang sebaya denganmu. Dari sisi ilmunya, dari sisi pengetahuannya, sehingga apa? Engkau bisa saling bertukar pikiran dan saling bisa mengoreksi yang ya antar satu dengan yang lain. Sehingga akan terus bertambah ilmunya. Dan juga duduklah dengan orang yang di atasmu dari ilmunya, sehingga engkau bisa terus menambah keilmuanmu. Sehingga apa? Engkau tahu di atasmu itu ada yang masih lebih pandai, sehingga akan memunculkan sifat tawadhu pada dirimu. Bergaul dengan orang yang di bawah kita, yang sebaya setara dengan kita, dan dengan yang lebih di atas dari kita, akan bermanfaat. Oh, ternyata saya ini dibanding mereka tidak ada apa-apanya. Sehingga apa? Dia akan semakin bisa menghilangkan sifat sombong. Baik. Wa yaj'alu yadhhab bi nafsihi irtifa'an biha, dan menjadikan sifat sombong tadi pada pemiliknya merasa dia itu sendirian, pergi sendirian, naik sendirian. An ayyadhunnu anal haqqo fi ghairi janibih, dan dia menyangka bahwasanya al-haq itu enggak akan jauh dari dia. Intinya apa? Yang hak itu ya yang muncul dari dia, selain darinya salah. Jadi orang yang sombong itu menyangka bahwasanya al-haq itu enggak akan jauh dari dirinya. Ya, Beliau juga menjelaskan di sini, Ustaz Muhammad kemarin, bahwasanya orang yang sombong itu menganggap bahwasanya kebenaran itu yasdur an nafsihi, keluar hanya dari orang yang sombong tadi. Dan sikap ini wa yamna'uhu min ittihami nafsihi bihalin minal ahwal bimujanabatil haq. Kemudian sifat sombong ini akan bisa mencegah pemiliknya untuk menuduh dirinya bagaimanapun keadaannya tatkala dia menjauhi kebenaran. Ya bagaimana dia bisa menuduh dirinya orang dia menganggap dirinya sudah benar? Wa hadza sya'nu ahlil ahwa, dan seperti inilah ya ahlul ahwa, kebiasaan mereka. Ya. Qala rahimahullah, amma ahlul haq, adapun ahlul haq, orang-orang yang senantiasa meniti hak dan mata pencahariannya adalah al-haq dimanapun berada, maka dia akan ambil. Inilah alul haq. Jadi dia senantiasa mencari, dia senantiasa ia menuntut di mana hak itu, maka dia akan ambil dari manapun datangnya. Bahkan dari syaitan pun kalau itu hak diambil, kalau tahu itu hak. Bukan berarti kalau syaitan mengadakan majelis kita ikut, enggak. Tetapi kalau itu hak, walaupun keluarnya dari syaitan, diambil. Sebagaimana kisahnya Syarikuz Zakah, ya, setan yang mencuri zakat. Ketika terakhir kali ditangkap oleh Abu Hurairah mengatakan, ya, lepaskan aku. Aku akan ajarkan kepadamu satu kalimat, jika engkau baca, engkau akan terlindungi dari bangsa kami. Ya, kemudian diajarkan ayat kursi. Baik, kemudian Rasulullah kemudian Abu Hurairah pergi ke Rasulullah dan menceritakan kejadiannya dengan setan. Kemudian Rasulullah mengatakan sadaqaka wa huwa kadzub, dia benar tapi dia pendusta. Dalam hal ini dia benar tetapi tetap mereka itu pendusta, ini setan. Dan alul haq senantiasa mencarinya. Karena hak itu adalah barang yang hilang dari ahlinya. Orang yang mencari hak, dimanapun hak berada, dia akan senang. Ya, jadi kalau kita menganggap atau mengaku diri kita itu para pencari kebenaran, maka terimalah kebenaran tadi, walaupun terkadang harus berseberangan dengan hawa nafsu kita. Itu namanya ahlul hak. Nah, kalau kita mengatakan diri kita ahlul hak, tetapi ketika hak itu sampai malah kita marah, ya, berarti akuan kita bahwasanya kita ahlul haq ini belum terwujudkan. Baik, seperti kalau kita mencari maisha, mencari uang. Ya, dimanapun uang itu berada, pasti kita akan cari. Kita akan kais. Ya, kenapa? Kita sedang mencari uang ini. Baik. Dan itu ma'ruf di kalangan kita. Kalau kita sedang mencari sesuatu, dimanapun akan kita cari. Tetapi, ya anehnya tadi, kalau yang masalahnya itu kebaikan untuk akhirat, itu susah untuk diterapkan. Kita mencari kebenaran, tetapi ketika kebenaran datang, kok berat menerimanya? Berbeda di saat kita harus mencari ma'isyah kita, mencari harta rezeki kita. Ketika ada, kita akan cari walaupun berkorban. Ya, walaupun ngantuk, kita berusaha untuk, ya, dilebarkan mata ini. Untuk apa? Mencarinya tadi. Walaupun capek, penat badan kita ini, kita berusaha untuk segarkan kembali untuk mengambil harta ini. Kenapa? Ini carian pencarian kita. Tetapi kalau hak, ya, sedikit saja bertabrakan dengan diri kita, ya, taib, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah SWT, maka akan ditolak. Ya, yang seperti ini tentunya menjadi koreksi bagi kita masing-masing. Taib, amma ahlul haq, fahum asyaddun nasi tawadu'an. Adapun pencari kebenaran, pemilik kebenaran adalah orang-orang yang mereka memiliki kerendahan diri, kerendahan hati untuk tunduk di atas al-haq. Taib, kenapa? Karena al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itu yang paling hak untuk diikuti, yang paling berhak. Wattihaman li'anfusihim. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menuduh diri-diri mereka sendiri. Wabahtan anil haq, dan senantiasa mencari di mana itu kebenaran. Watolabahu, dan senantiasa menuntutnya. falidhalik la yastankifuna an muraja'ati uqulihim wa talabil haqa'ik. Maka oleh karena itu ahlul haq, orang-orang yang senantiasa mencari kebenaran, ya, mereka tidak sombong untuk senantiasa mengoreksi kembali pikiran-pikiran dan akal-akalnya. Jangan-jangan saya ini salah. Jangan-jangan pendapatku ini salah. Ini dalam masalah agama loh ya. Kalau dalam masalah dunia beda lagi pembahasannya. Jangan-jangan pendapatku dalam hal ini salah. Ya. Jangan-jangan hadis yang dulu saya pegang itu dhaif. Jangan-jangan apa yang saya dulu pelajari itu salah. Ya, terus dimurojaah akalnya. Wa talabul haqa'iq, dan mencari kebenaran-kebenaran. Ya, mencari hakikat-hakikat. La siyama fi mawaridil iskal, terlebih pada masalah yang masih ada iskal, masih ada perselisihan di dalamnya. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama. Qadiman wa haditha, dari dulu sampai sekarang. Terus mencari, ternyata pendapatnya dulu salah, dia tarojuk. Pendapat ini salah, dan saya dulu mengatakan dengan pendapat ini, saya sekarang tobat, saya berpindah dalam pendapat ini yang sahih. Hadisnya ternyata ini lebih sahih. Tetapi keadaannya orang yang sombong bagaimana? Pokoknya ini salah atau benar, pokoknya saya ini. Ya. Tayyib, dia tidak pernah mengkoreksi akalnya, dia tidak pernah mengkoreksi keadaan dirinya, tetapi senantiasa menganggap dirinya itu sudah di atas kebaikan. Beda dengan orang-orang yang betul-betul mencari hak. Dia akan betul-betul mencari hak itu yang mana saya akan ikuti. Semasa bodoh dengan keadaan diri saya, pokoknya kalau itu hak saya akan ambil. Ini juga dilakukan oleh mereka-mereka fudhala. Ya, ini juga dilakukan oleh para orang-orang yang soleh sebelum kita, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, sebagaimana yang dikisahkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Taib, demikian juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan yang lain, ketika mereka diingatkan kesalahan mereka, mereka langsung kembali. Taib. Ketika itu ada seorang yang ya masih badui datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan marah-marah. Ya Ibn al-Khattab, ma tu'tinal jazla wala tahkum fi nabi khair. Wahai Umar ibn al-Khattab, sementara Umar ketika itu sudah menjadi apa? Presiden atau mu'minin kalau sekarang. Jadi pemimpinnya kaum mu'minin pada masa itu, presiden mungkin kalau zaman sekarang. Ya, datang seorang badui tiba-tiba langsung marah kepada Umar. Wahai Umar, kamu ini enggak adil. Kamu enggak memberikan kepada kami jatah yang ya sesuai. Faghadiba Umar hatta hamma an yuqi'a fi. Marah Umar. Sampai-sampai pengen menghukum orang ini. Sehingga diingatkan oleh sebagian sahabat yang lain, ya Amirul Mukminin, inna Allah azza wa jalla yaqul, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqul. Ya. Wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Inna hadzal rajul minal jahilin. Perintahkanlah yang hak dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Yang seperti ini. Dan ini orang jahil. Fa wallahi anna Umar waqafan 'inda kitabillah. Sungguh demi Allah, aku melihat Umar langsung terhenti saat itu ketika mendengar ayat ini. Padahal ya, seorang pemimpin ini. Ya, orang desa datang tiba-tiba bentak dan nyalahkan, "Kamu ini pemimpin enggak adil wahai Umar." Kalau kita jadi bupati saja. Ya, orang-orang dari pedesaan datang ke kita tiba-tiba langsung marah-marah mencak-mencak di hadapan kita. Gimana kira-kira? Kita akan merasa direndahkan, kita disepelekan, kita wah kurang ajar orangnya. Ya, tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu waqafan 'inda kitabillah. Umar bin Khattab langsung turun amarahnya, berhenti di atas atau di depan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini Umar bin Khattab enggak sombong. Al-haq datang, hawa nafsunya langsung hancur. Kalah dengan al-haq. Dan ini yang perlu dipelajari. Kenapa mereka bisa sampai seperti itu? Ya. Kenapa mereka bisa sampai seperti itu? Tentunya ini butuh dengan riyadhah, latihan, olahraga. Ya. Kemudian apa? Tarbiyah, melatih, mendidik jiwa kita. Ta'lim, berilmu, beramal, mendidik diri kita. Baik, untuk seperti itu. Sesuatu itu kalau enggak dibiasakan susah. Orang itu kalau dia mahir dalam misalkan bela diri, kenapa tiap hari latihan sampai tangannya kapalan, ya mukul tembok-temboknya hancur misalkan, kenapa latihan tiap hari sampai kalau mukul nggak kerasa tangannya. Baik, sehingga kita pun, ya jika kita pengen seperti mereka maka berlatih setiap hari, berlatih sedikit demi sedikit dari mulai ibadahnya sampai merasakan kenikmatan kelezatan ibadah, dan ini yang menjadikan diri kita itu taksir sungguh, ya belum bisa. Sehingga ketika berhadapan dengan hak dan itu menyelisih hawa nafsu kita, kadang kita masih, ya apa sih kalau kita senep, aduh kok salah ini saya ini, ya sehingga sebenarnya dia itu mau kembali tapi masih belum bisa menahan hawa nafsunya ini, sehingga mungkin ini nunggu dulu sebulan, nunggu dulu dua bulan, nah sudah sekarang saya akan terima hak. Ya, senep dulu. Kalau Umar langsung enggak, karena waqafan indah kita bilang langsung, ya hilang marahnya itu. Baik. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala, dan itu adalah ciri-ciri apa? Pencari kebenaran. Wa ma aktsarul aqwal allati naza'an hal muttaqun. Dan berapa banyak pendapat-pendapat, ucapan-ucapan yang dicabut oleh orang-orang yang muttaqun. Lamma dhahara lahum dha'fuha, ketika ucapan itu ternyata salah. Ya. Kalau ulama zaman sekarang mungkin seperti Syekh Albani, beliau seorang muhaddis, seorang peneliti hadis, mana yang sahih, mana yang dhaif. Beliau punya kitab du'afa, hadis-hadis yang dhaif. Beliau punya kitab sahihah, hadis-hadis yang sahih. Beliau juga meneliti apa kutubus sunan, kitab-kitab sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, diteliti, dipisah yang sahih, dipisah yang dhaif. Ya. Kemudian setelah itu beliau masih mencari. Ternyata yang dulu dia sahihkan dhaif. Tarojuk, yang saya dulu ini benarkan salah. Terus seperti itu. Dhaif. Demikian juga sebelumnya. Sehingga dikenal dengan kitabnya Tarojuk Asy-Albani. Ya, tarojuk itu kembalinya Asy-Albani dari pendapat yang dulu berubah ke pendapat yang sekarang. Tarojuk. Demikian juga zaman-zamannya madzhab, ya seperti apa Ahmad, Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, sampai Syafi'i sendiri punya kaul qadim, punya kaul jadid. Ada pendapat yang dahulu, ada pendapat yang sekarang. Artinya apa? Pendapat yang sekarang ini menghapus pendapat yang dulu. Artinya dia tobat ketika ketemu hak. Ya bukan kemudian saya ini imam pokoknya betul. Tidak. Ini contoh dari mereka. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, muttaqun, ya banyak sekali mereka mencabut ucapannya ketika jelas ucapannya ternyata salah. Wa ma hamalahumul kibru 'alal israr 'alal batil. Tidaklah membawa sifat kibr yang ada pada mereka untuk terus-menerus di atas kebatilan. Apa sih untungnya mempertahankan kebatilan? Hanya karena sombong apakah disangka itu mulia? Tidak mulia sama sekali. Justru orang itu kalau meminta maaf di hadapan kita, dia itu besar apa kecil? Masya Allah orang ini kalau salah minta maaf. Ya. Beda dengan orang yang kalau salah malah marah, gak minta maaf. Orang ini kurang ajar. Orang ini betul-betul jatuh kewibawanya di hadapan kita. Taib. Wala hamalahum itharul adba'. Tidak pula membawa kepada mereka untuk menolak kebenaran. Kenapa? Karena pengikut. Ya, karena khawatir santri-santrinya hilang. Ya, dia enggak mau tarojuk. Nanti kalau saya tarojuk, saya ini jadi orang rendah ini. Berarti saya ini masih salah ini. Khawatir. Ini mereka para salaf, subhanallah. Sehingga mereka itu benar-benar besar. Mereka meninggal tapi ucapan-ucapan mereka masih terus, ya. Kesana kemari, dibacakan, ditulis, direkam. Wa khasyatan an yudhannu bihimun naqs. Khasyatan an yudhanna bihimun naqs. Ya. Mereka tidaklah, ya, mempertahankan kebatilan jika sudah tampak kepada mereka salahnya pendapatnya. tidak pula khawatir murid-muridnya akan pergi. Atau pula mereka tidak pernah merasa takut ketika mereka kembali kepada hak ini akan dianggap sebagai sebuah kekurangan pada dirinya. Wah, nanti kalau saya mengatakan apa yang dia katakan, saya nanti jadi rendah ini. Ya, para salaf tidak pernah berpikir seperti itu. Karena hakikatnya orang yang kembali kepada kebenaran itulah orang yang tinggi. Al-mutawaham ala mayujibu rif'atuhu, yang dia anggap ya dengan bertahan di atas kebatilan tadi dia akan terus melambung. Itulah orang yang sombong, seperti apa? Balon. Ya, orang yang sombong seperti apa? Balon ditiup kemudian dia naik ke atas padahal isinya enggak ada apa-apa. Ya, ketika di ya tusuk, kemana dia? Gak karuan terbangnya, kemudian jatuh. Itulah keadaan yang sombong. Wa taufiquhum lima zidil haq, justru hal itu akan mendatangkan taufik untuk menambah kebenaran. Bintiqali ilal haq, dengan kembalinya dia ke dalam ucapan yang hak. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa intiqalul insan min qawlin la qawlin li ajli ma tabayyana lahu minal haq huwa mahmudun fi. Ya. Berpindah-pindahnya seseorang dari ucapan ke ucapan yang lain dengan sebab ya tampaknya sebuah kebenaran. Ucapan saya pokoknya sekarang pendapat saya A. Ya, seminggu kemudian dia lihat buku lagi, dia lihat hadis lagi, dia lihat ulama, pendapat ulama lagi. Oh, ternyata ucapanku dulu ini salah. Saya mau pindah yang ini. Ini ucapan yang hak, dalilnya jelas. Kalau dulu saya enggak tahu dalilnya. Cuma katanya-katanya, tapi sekarang saya tahu dalilnya, yang ini hak. Nah, berpindahnya dia dari satu pendapat ke pendapat yang lain karena sebuah dalil yang sudah sampai kepada dirinya, ini menambah kepada dirinya sebuah pujian dan kemuliaan. Bi khilafi israrihi ala qaulin la hujjata ma'ahu alaihi. Berbeda jika dia memegang sebuah ucapan yang tidak ada hujahnya. Dia berpendapat A, ternyata mana dalilnya? Waduh, ini nanti dulu. Dalilnya nanti dulu. Tidak bisa. Wa tarkul qawlil ladzi tawaddahat hujjatuhu, dan dia meninggalkan sebuah ucapan yang hujahnya itu kuat. Ucapan yang hujahnya kuat itu siapa? Ucapan yang disimpulkan, yang diambil, yang didasari dari Al-Quran maupun Sunnah, itulah ucapan yang kuat. Sehingga kalau Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan man ta'allamal hadis qawiyat hujjatuh, barang siapa yang belajar hadis, menghafal hadis akan kuat hujahnya, itu sahih. Ya, bicara masalah agama, itu semakin orang hafal hadis, semakin bisa mendatangkan hadis dan hujah dari Al-Quran dan Sunnah, dia akan semakin kuat hujahnya. Beda dengan masalah dunia, urusannya lain lagi, enggak masuk pembahasan. Awintiqalu ila au intiqalu an qaulin ila qaulin li mujarrad di'ada wa tibai hawa fa hadha madmum. Adapun jika engkau berpindah dari satu pendapat ke pendapat yang lain karena kebiasaan. Ya, misalkan mungkin untuk mendekatkan pemahaman ucapan ini, antum dulu di desa. Ya. Desa dulu mungkin sebagian kita terbiasa dengan kebiasaan di desa. Karena guru kita, ngaji kita adalah mungkin dari kalangan-kalangan yang kolot-kolot, mungkin ngajari kita seperti yang kita pelajari di desa-desa. Kita pindah sekarang di kota, kita beda lagi kebiasaan kita. Kalau dulu mungkin di desa kita kebiasaan kita sholat 24 rakaat, kita pindah ke kota karena di masjid itu 11 rakaat, kita saya mau sekarang pendapatnya 11 rakaat. Nanti dia pindah lagi ke kampung yang sebelah sana, saya sekarang beda lagi, saya sekarang mau sholatnya 60 rakaat. Dia pindah lagi ke kampung sebelah, saya beda lagi, saya mau 73 rakaat. Jadi pindah-pindahnya itu bukan karena dalil yang sampai kepada dia, tapi karena kebiasaan-kebiasaan tadi. Yang seperti ini apa? Matmu tercela. Kenapa? Dia berpindah dari satu ucapan ke ucapan yang lain bukan didasari karena apa? Ilmu. Tapi didasari karena apa? Kebanyakan manusia. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ittaba'ta aktsara man fil ardi yudhillunaka an sabilillah. Kalau kita itu kerjaannya tidak terbiasa dengan dalil, tapi kebiasaannya hanya mengikuti mayoritas manusia, kita akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Aktsarun nasi la ya'lamun. Mayoritas manusia itu bukan dalam keadaan mereka itu berilmu, tapi mayoritas mereka itu dalam keadaan mereka jahil. Ini kalau patokan kita berpindah dari satu pendapat ke pendapat yang lain, itu karena adat istiadat saja. Adatnya Islam sini itu seperti ini, kita seperti itu. Adatnya Islam ini seperti ini, kita seperti ini. Terus berwarna-warni seperti itu tanpa tahu dalilnya. Ini tercela. Atau ittiba'ul hawa karena hawa nafsu saja. Seperti kalau kemarin Ustaz Muhammad contohkan seperti orang yang berpendapat dengan madhab Syiah. Wah, Syiah ini boleh mut'ah. Saya mau berpendapat dengan pendapatnya apa? Syiah. Dia masih misalkan bujang, masih tua, saya dalam hal menikah, saya ingin berpendapat dengan pendapatnya mut'ah. Kenapa? Karena enak. Bisa nikah 24 jam. Hawa nafsu kan? Dasarnya itu bukan dalil, tapi apa? Hawa nafsu. Karena enak tadi. Bisa gonta ganti pasangan setiap hari. Sekarang nikah dengan A, besok nikah dengan B, dengan C, dengan D, terus sekian. Nah, saya ini inilah yang enak. Dia ambil. Dasarnya bukan dalil, tapi dasarnya apa? Hawa nafsu. Ini juga tercela. Nah. Qala Syatibi rahimahullah, fa ahlul ahwa idastahkamat fihim ahwa'uhum. Ahlul ahwa itu kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu, lam yubalu bisyai, tidak pernah mengindahkan siapapun. Walam ya'uddu khilafa angdharihim syai'a, tidak pernah menganggap orang yang berselisih dengan dia sedikit pun. Wala raja'u uqulahum muraja'ata man yattahim nafsahu, tidak pula mau kembali mengkoreksi pikirannya. Ya. Seperti orang yang mengkoreksi orang yang terkadang khawatir salah. Wa yatawaqqafu fi mawaridil iskal, dan bahkan dia berdiam diri pada perkara yang masih khilaf. Wa huwa sya'nul mu'tabarina min ahlil uqul, sementara orang yang senantiasa ngecek kebenaran apa yang ada dalam benaknya, ini adalah kebiasaan orang yang punya akal, orang yang cerdas. Kalau beliau kemarin mencontohkan orang yang jenius, profesor-profesor itu, ketika menemukan sebuah temuan, apakah langsung mengatakan seperti ini teorinya? Apa mereka bikin eksperimen-eksperimen dulu? Bikin eksperimen dulu, diuji benar apa enggak ini. Oh, ternyata salah. Berarti belum tepat. Dia bikin lagi eksperimen dulu, diuji ternyata salah. Terus bikin sampai bulat, benar-benar bagus hasilnya. Jadilah motor, jadilah mobil, jadilah pesawat. Itu apakah sekali berpikir kemudian jadi? Ya. Enggak. Jadi orang-orang yang cerdas itu ketika mereka punya sebuah pendapat, tidak akan dia benarkan pendapatnya sampai dia wujudkan dengan sebuah kenyataan. Oh, ternyata ini yang betul. Dicek dulu, dibikin, dipoles, di apa, oh jadi benar-benar. Ya. Sekali jadi alhamdulillah, kalau enggak terus dia bereksperimen. Ya. Meneliti lagi, kurang tepat, kurang ini, bikin lagi sampai jadi buah. Itulah kebiasaan orang-orang yang berakal. Tetapi kalau kebiasaan ahlul ahwa, pokoknya ini ya ini, padahal belum diuji cobakan, padahal belum dibuktikan dengan kenyataan. Dalam agama seperti itu juga dikhawatirkan ketika ada seseorang yang menyebutkan sebuah pendapat sementara dia tidak cek dulu hadisnya, tidak cek dulu ayatnya apakah sesuai dengan apa yang dia ucapkan, sesuai dengan apa yang dia pegang. Ini dikhawatirkan seperti tadi, ya, akan mengikuti kesombongan dalam hatinya sehingga menolak hadis tadi. Ketika datang hadis yang berselisih dengan pendapatnya, dia akan palingkan. Wah, mungkin ayat ini maksudnya seperti ini. Mungkin hadis itu maksudnya seperti ini. Ya. Taib. Sehingga dia beribadah kepada Allah dari satu sisi, dari sisi yang lain dia ingkari. Dia terima adilah yang sesuai dengan dirinya, dia tolak adilah yang tidak sesuai dengan apa? Dirinya. Ini kata beliau. Faha ulail mutakabbirun ihtaqaru mukhalafahum. Mereka orang yang sombong itu merendahkan orang yang menyisihinya. Wa hamalahum ala wa hamalahum dzalika ala adamil iltifat ila qaulil mukhalif istib'adan lil haq ayyakuna fi ghairi jihatihim, dan membawa sifat sombong ini kepada mereka tidak mau menoleh kepada ucapan orang yang menyelisihinya karena dia menyangka enggak mungkin kebenaran ada pada dirinya. Enggak mungkin dia itu benar. Perhatikan ini pada masalah-masalah yang sifatnya masih khilafiyah. Tetapi kalau masalah yang sudah enggak ada khilafiyah dan ini benar secara nas kita pegang ya seperti akidah, maka kita katakan yang menyelisih ini salah. Tetapi kalau perkara-perkara masih iskal ya, masih di situ pendapat-pendapat masih banyak yang ya mengatakan, maka dicek, dilihat betul-betul mana yang hujahnya kuat kemudian kita ambil. Ya, seperti madhahib-madhahibul arba, ya pendapat-pendapat yang ya empat itu mana yang kuat hujahnya maka kita ambil. Imam Syafi'i dalam hal ini kuat kita ambil, Imam Malik dalam hal itu kuat kita ambil, Imam Ahmad dalam hal ini rajih kita pegang. Tidak pokoknya Syafi'i, pokoknya Ahmad, pokoknya Malik, pokoknya Abu Hanifah. Ini sombong. Nah, karena dalam Islam sendiri enggak ada madhab. Tapi yang adalah Al-Quran dan hadis. In sahal hadis fa huwa madhabi. Kalau sah hadisnya itulah madhabku, kata mereka. Enggak ada madhab Syafi'i, kami Syafi'iyah. Enggak ada. Nah, karena kalau seandainya seperti ini, lah sebelum Syafi'i hidup, sebelum Malik hidup, Ahmad hidup, siapa? Madhab siapa mereka? Abu Bakar madhabnya siapa? Apakah Abu Bakar ini Syafi'iyah? Atau Umar ini misalkan Hambaliyah? Sementara Hambaliyah dengan Umar itu berapa abad jaraknya? Nah, kalau mau kita pakai madhab-madhab seperti ini, enggak ada madhab dalam Islam. Enggak ada madhab dalam Islam, yang ada adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan yang dipahami oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Fatahsulu lahu huzzatun wa farhun wa rukunun lahu ila ma'taqaduh. Sehingga itu orang-orang yang sombong tadi akan menghasilkan baginya sebuah kesenangan, kebanggaan, ya, ketetapan kepada apa yang dia yakini. Yang sombong. Wa dzalika, yang demikian itu disebabkan nafkhu syaitan, tiupan syaitan. Ditiup sama syaitan dia, pokoknya kamu itu paling zen, kamu itu sudah paling bagus, enggak ada yang nandingi kamu. Kama fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yata'awadzu minasyaitan. Rasul itu sendiri berlindung dari syaitan. Min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi. Berlindung dari al-hamz, al-mautah. Al-mautah, ya, istilah gangguan godaan setan. Wa nafthih, syair, syair-syair setan. Wa nafkhih, ya ini apa, al-kibriya. Berlindung dari setan, dari segala kejelekan darinya, dari sombongnya, dari syair-syair yang dilarangnya. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mubayyinan haqiqata ma tantawi 'alaihi an-nufus. Kemudian Syekhul Islam menjelaskan hakikat apa yang dikandung oleh jiwa. Minha musyaraqatu tabi' ilal inhilal min ribqatil ittiba'. Jadi jiwa ini terkadang mencuri. Ya, minha musyaraqatu tabi'. Ya, mencurinya sebuah tabiat ilal inhilal, untuk berlepas. Min ribqatil ittiba', dari mengikuti. Ini kejelekan jiwa. Jadi jiwa kita itu senantiasa berontak dengan kebenaran. Pengennya berlepas diri dari mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Buat apa sih Islam-Islam terlalu dalam, gak ada gunanya. Baik. Jadi jiwanya senantiasa pengen terpisah dari kebenaran. Kalau bisa pengen lepas. Ya, jadi mencuri tabiat yang tadinya baik menjadi apa? Jelek. Demikian juga teman-teman yang buruk itu bisa mencuri ya. Bisa mencuri sifat dan tabiat kita. Kalau kita sering setiap hari bergaul dengan orang-orang yang jelek, dengan orang-orang jahat, al-ma'asi, lama-kelamaan jiwa kita akan tertarik, akan dicuri oleh mereka, sehingga kita akan seperti mereka. Baik. Wa fawatu suluki siratal mustaqim, dan dia terlewatkan dari berjalan di atas siratal mustaqim. Wa dzalika anna nafsa fiha naw'un minal kibri fatuhibbu an tukhraja minal ubudiyah. Kenapa? Karena jiwa itu punya satu macam dari kesombongan yang pengin untuk tidak beribadah kepada siapapun. Penginnya bebas. Ya, saya mau jadi ateis ya terserah saya. Saya mau jadi komunis ya terserah saya. Siapa yang mau menghalangi? Hak asasi. Ya, hak asasi. Yang sekarang dilindungi. Ya. Hak asasi silahkan, tapi kamu jangan tinggal di bumi Allah, jangan tinggal di langit Allah, jangan nginjak tanahnya Allah, silahkan bikin bumi yang lain, silahkan kamu hak asasimu ditaruh di sana. Bagaimana pengen memperjuangkan hak asasi yang sifatnya adalah aturan-aturan Allah, sementara kamu masih tinggal di bumi Allah, kamu masih dinaungi oleh langit Allah, kamu masih minum dari air yang dirizikan dari Allah, kemudian pengen teriak hak asasi? Pengen teriak hak asasi? Hak asasi yang mana yang mau diperjuangkan? Taib. Inilah kesombongan yang ada pada manusia. Sehingga sampai-sampai LGBT ini diakui sendiri oleh Kapolsek dan lain sebagainya, diperjuangkan oleh ya, komisi atau komite hak asasi manusia. Ya, sungguh sangat disayangkan. Sangat dan sangat disayangkan. Cuma satu pertanyaan kita. Apakah Anda juga ridho kalau anak-anak Anda ini menjadi bagian dari LGBT ini? Atau apakah Anda juga ridho kalau kami doakan kalian dan keluarga kalian dan anak keturunan kalian itu menjadi golongan LGBT ini? Gak ada naluri yang fitrah yang mengatakan gak apa-apa silahkan doakan. Pasti orang semua mengingkari. Nah, kalau Anda mengingkari untuk keluarga Anda, kenapa engkau perjuangkan untuk keluarga manusia yang lain? Ya, itu yang duduk-duduk di komite hak asasi manusia itu kita tanyakan dengan pertanyaan seperti itu. Kalau itu enggak ridho pada keluarga kalian, kenapa kalian perjuangkan untuk keluarga yang lain? Subhanallah. Wa tiba. Oh, masih jauh ya. Tak kira tinggal sedikit. Cukup insyaallah. Waqafna inda qawli Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jam maghrib. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.